Bismillahirrahmanirrahim. Amin akhlakihim lan iku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf. Ijitina pusabungi ngedoi dateng warek al-mujibi kang nekake likosa watil kolbi dateng atau sing ati. Wadhalika dene ute mengkono-mengkono ngedoi warek hatta yaksaung yugu bisa kusuk sopo para ulama salapi sholatihi mendam sholatipun para ulama salap. Painaman mongko sepen temen setuning tiang sabah alamun warak sopo wong watolabanu preh wong alkusu aeng kusuk pisolatihi dan sholati wong pakot akto'a teman-teman keluputan sopo wong gak bisa kasil kaun tenan pun kusuk sarono kewarekan. Pakotah tua teman-teman keluputan sopo wong atau riko ing dalan kang bener gak berhasil kepengen kusuk neng warek. Pakot kana teman-teman wonten sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku yutawing lempit Kanjeng Rasul al ayama ing pinten-pinten dinten balayali pinten-pinten dalu. Waya sudu nalakan Kanjeng Rasul ngalabat nih ngatasi madharanipun Kanjeng Rasul asyarifi kang mulya al-hajara nalekaken ing watu menajuki saking ngelih to luwe lak luwe madharipun dipun paringi watu sisa lapi watu ngoten dicenteng ajenge mboten kraos luwe. Wakana wonten jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ida sholatat kala sholat jeng Rasul yusmangu rinungu li jawfi kedwe padaranipun jeng Rasul opo aja zirun suara pi sholati wonten lebat yang sholat ka anzi zi mirjali kados wantenipun kendil ngalanari ngatasi dipanggang dukuring geni umup kaya kendil umup duduk duduk duduk kemerucuk. Soal-soal sampean madaran pun mireng kemerucuk kerucuk-kerucuk saking kosong. Kama kaya dening keterangan waroda kang tumeka napa dawuh. Wakana wonten sinten Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqulu ngendika sinten Abdullah bin Abbas. Pandikanipun Abdullah bin Abbas rok ngatane utawi salat rong rekangat sholat sunat ma'at tapakurin satane pikir-pikir maksudnya pun kusuk wadadaburin angen-angen maknani pun ingkang dipun waca wonten lebeting sholat iku khairun luwih bagus min kiyami lailatin kamilatin kadimbang sholat sewengi dur ning wakol busahin manah saman lali mboten kusuk mboten saged kudur rong rekangat neng saged kudur langkung saya katimbang sewengi muput neng manah taman lali anrobi saking pangerane wong Azam maha mulia Allah wa jala maha luha Allah. Kultungan di koing sun ning sun Abdul Wahab Sakroni. Pamuro duku taikan dipun kersangken dawuhipun panjenengan Abdullah bin Abbas ditapakuri dawuh tapakur guna wonten ing mriki hadis dawuhku tapakurul abdi. Pikir-pikiripun kawula bil adabi ing dalam tata krama ning salat. Tata krama al muta'allaqati kang dihubungne bi salati kelawan salat khusuk maksudipun Rabi Qadratillah rumangsa sewan ta sebo wonten ngasaning Allah azza wajalla. Balasan mboten wonten napa muradu kang dipun kersangken dawuh pikir-pikir wonten ing dawuh hadis punika atapakuru pikir-pikir pis timbatil ing dalem ngalap pira-pira niku pis timbatil li ahkamin. Pisti batil ahkam kan yang dalam ngalap pira-pira hukum senes kama kaya dening keterangan yutahamu kang nyalah ciptani sopo kaul paena sholata mongko temen seteneng sholat iku lesat gak nopo sholat iku bimakhalin ing panggonan didalika marang pikir piring marang hukum berarti sing dipikirne kusuk kuduipun soho kuduripun lumangsa sebo wonten ngasaning pangeran. Makana wonten sinten Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu iku ira koma. Tatkala jumeneng sinten Abdullah bin Mas'ud tilas salat dhateng salat kana kaya temen setun Abdullah bin Mas'ud iku saubun mulka kaya dening dodot ingkang dipun buang, ating limprek. Bakana wonten sinten Abdullah bin Mas'ud idza sami'at kala ngrungokaken midhangetaken ahlau keluarganipun yakuluna sami ngucap sinten keluarga Abdullah bin Mas'ud nuju salat lajeng keluarga sami rame-rame lajeng keluarga dawuh aja rame-rame iki Abdullah salat ngoten la tatakalamu aja padha guneman sira kabeh rame-rame. Paina Abdullah mengkotum Abdullah bin Mas'ud iku yusoli sholat mirengaten yakulu dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud lau dhateng keluarga ingkang boten angsal guna mau boten napa-napa apa sama ngomong-ngomongan boten napa-napa sak kajeng sampeyan kula sama ngomong-ngomongan wayah salat boten krungu lho berarti sampean belajar sampean salat krungokne radio pun boten krungu TV boten krungu niku wis saged sampean salat. Dadi mboten gelo ngrungokne radio, ngrungokne TV biasa sampean iso kusuk. Ya kula dawuh Abdullah bin Mas'ud laung dateng keluarga tahaddatsu monggo. Sama ngomong-ngomongan masih tum sak kersa sampean. Wah ini mongko tem setune kula kulastu mboten kula ku asmang ngrungokne kula kadisakum omong-omongan sampean. Kula mboten krungu wano teh kula pi salat yo wonten lebelek kula salat kula mboten krungu mbok sampean geger mboten krungu waya salat. Makana Said Tanuhi wonten sinten Said Tanuhi radhiyallahu iku idza waqofa tatkala piyambakipun ngadeg isoli salat salat mongko mili apa dumung uluhipun panjenenganipun Said Tanuhi kalmatori kaya dening dirodosipun udang nelongso maka dakola teman-teman lebu apa ngaudun kayu kan cutik pingai ini robingah telah ngadawiyah yang dalam ripatipun mbok nyai robingah ngadawiyah rahimullah rahmatullah alaiha